ala sifatil masru'ati al mahsusati wa hadha akmaluha. Salatuhum jama'atan au furada al sifatil masru'ati al mahsusati wa hadha akmaluha. Yang pertama, istisqa itu dengan cara sholat berjamaah atau sendiri-sendiri dengan cara yang tertentu yang disyariatkan, dan ini yang paling sempurna. Maka sholat dengan tujuan semacam ini disebut dengan sholat istisqa. Anau usani, istisqa'ul imami yaumal jum'ati fi khutbatiha. Istisqa'ul imami yaumal jum'ati fi khutbatiha. Yang kedua, minta hujan dengan cara imam pada hari Jumat memohon hujan itu kepada Allah di saat khutbahnya. Ketika di tengah-tengah khutbah, imam membaca doa istisqa, memohon kepada Allah agar diturunkan hujan. Ini juga termasuk cara yang syar'i melakukan istisqa. An-nau'u tsalits, doa'ul muslimin uqba salawatihim wa fi khulwatihim. Doa'ul muslimina uqba salatihim, uqba salawatihim wa fi khulwatihim. Doa'ul muslimin uqba salawatihim wa fi khulawatihim, wa fi khulawatihim. Istisqa yang ketiga ialah kaum muslimin sendiri-sendiri berdoa setelah selesai sholat, sholat fardu ya, atau ketika dalam kesendirian mereka memohon kepada Allah agar diturunkannya hujan. Ini semua adalah macam-macam istisqa. Nah, asalis faedah yang ketiga, salatul istisqa inda wujudi sababiha sunnatun muakkadatun bi ijma'il ulama. Salat istisqa ketika dijumpai sebab-sebabnya, hukumnya sunnah muakkadah dengan kesepakatan para ulama. Salatul istisqa inda wujudi sababiha sunnatun muakkadatun biijma'il ulama. Nah, ketika lo kekeringan, kemarau panjang, ini merupakan sebab disyariatkannya melakukan salat istisqa. Maka salat istisqa dengan sebab semacam itu hukumnya apa? Sunnah muakkadah. Baik, qala al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahutaala al-hadits al-khamis 'ashar wa arba'umiyah. Hadis yang ke-415. Wa Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu qala, dari Ibnu Abbas semoga Allah taala meridhai keduanya, radhiyallahu ta'ala anhuma qala. Beliau berkata, kharajan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam mutawabian, mutabaddila, mutakhashshi'a, mutarassila, mutadarri'a. Fa shalla ra'ataini kama yusalli fil 'aid lam yakhthub khutbatakum hadhihi. Rawahul khamsah wa shahahahu at-Tirmidzi wa Abu Awanah wa Ibnu Hibban. Dari sahabat yang mulia Ibnu Abbas, semoga Allah Ta'ala meridhai keduanya, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah keluar dalam keadaan tertunduk, merendah, khusyuk, dan berhati-hati ketika berjalan dan menampakkan kerendahan. Maka beliau pun sholat dua rakaat seperti sholat id, namun beliau tidak berkhutbah seperti khutbah kalian ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Lima dan disahihkan oleh At-Tirmidzi, Abu Awanah, dan Ibnu Hibban. Al-hadis hasan. Hasanahu Al-Albani fi Sunan Abi Dawud. Wa qala At-Tirmidzi haditsun hasan sahih. Fihi fawaid. Al-fa'idatul ula, masru'iyatu sholatil istisqa. Hadis ini menunjukkan disyariatkannya sholat istisqa. Tsaniyah, faedah yang kedua. Salatul istisqa'i rakaatan. Salat istisqa itu dua rakaat. Al-fa'idatu as-salisa, faedah yang ketiga. Salatul istisqa ka salatil id, min haythu waktuha fid duha wa makanuha fis sukhra. wa takbir fi salatiha wa khutbatiha. Di salat istisqa itu seperti salat id, dalam hal waktunya dilaksanakan pada waktu duha. Tempat pelaksanaannya di tanah lapang. Takbirnya dan khutbahnya. Arabiah faedah keempat. Ikhtalaf al-ulama fil khutbah fal masyhur min madhab al-Imam Ahmad ana salat al-istisqa la khutbah. Para ulama berbeda pendapat tentang khutbah ketika sholat istisqa. Yang masyhur dari pendapat Imam Ahmad bahwa sholat istisqa itu ada khutbahnya. Yakni sekali khutbah. Ya. Wa dhahaba al-imamani Malik wa Syafi'i ila anna al-masru' khutbatan. Sedangkan Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat disyariatkan sholat istisqa itu ada dua khutbahnya. Wa huwa riwayatun 'anil Imam Ahmad. Ini juga ternyata salah satu riwayat dari Imam Ahmad. Baik. Wal amr wasi'. Urusan khutbah dalam sholat istisqa itu luas, ya, mau sekali khutbah, mau dua kali khutbah, enggak masalah. Al-khamisah, faedah yang kelima, masru'iyatu al-khuruj ila sukhra li sholatil istisqa. Mutawabian, mutabaddilan, mutakhassian, mutarassilan, mutadarri'ah. Syariatkan keluar ke tanah lapang untuk sholat istisqa dalam keadaan mutawadian, tawadu, mutabadila, yakni merendah, yakni tidak memakai pakaian yang mewah, tarkuzinah. Mutakhassian dengan khusyuk, mutarassilan, dengan tenang dan pelan ketika berjalan. Mutadarrian, dengan penuh ketundukan dan merendah dalam berdoa. Siti mutadarrian di sini merunduk sambil membaca banyak zikir dan doa, ya. Ketika mau sholat istisqa keluar rumah menuju ke tanah lapang, itu harus mutawadhi'an, tawadhu. Mutabaddilah, pakai baju yang biasa-biasa saja, ya. Mutakhashi'an, khusyuk, tidak sedakurau. Mutarassilan, jalannya juga begitu, pelan, tenang, ya, tidak lari. Mutadarrian, tertunduk dengan memperbanyak zikir dan doa. Ini sunnah ketika akan menuju ke tanah lapang untuk melaksanakan sholat istisqa. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah, al-hadits السادس عشر وأربعمائة. Hadis yang ke-416. Wa an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat. Dari Ummul Mukminin Aisyah semoga Allah taala meridainya, beliau berkata, syakan nasu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam quhutal batar. Orang-orang melaporkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa hujan tidak kunjung turun. Fa'amara bimimbar, maka beliau pun memerintahkan untuk menyiapkan mimbar. Fa'udhi'alahu fil musalla, dan diletakkan di tanah lapang untuk beliau khutbah. Wa wa'ada an-nasa yawman yakhrujuna fihi, dan memberi peringatan. Wa wa'ada an-nasa, dan beliau pun menetapkan janji hari yang mana umat manusia diminta keluar ke tanah lapang. Fa kharaja hina bada hajibu syamsi, beliau pun keluar ketika telah nampak hajibu syamsi. Yakni ujung matahari. Fakoh ada alal mimbar, maka beliau pun duduk di atas mimbar. Fakabbar wa hamidallah, beliau membaca takbir dan membaca tahmid untuk Allah. Tsumma qala, kemudian beliau bersabda, innakum syakautum jadba diharikum, sesungguhnya kalian melaporkan terjadinya kekeringan di tempat-tempat tinggal kalian. وقد أمركم الله أن تدعوه. Sungguh Allah memerintahkan kalian untuk berdoa kepadanya. Wa wa'adakum ayastajiba lakum, dan Allah berjanji akan mengabulkan doa kalian. Tsumma qala, kemudian beliau membaca alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin la ilaha illallah yaf'alu ma yurid allahumma anta allah la ilaha illa anta antal ghaniyyu wa nahnu al fuqara anzil alaina al ghais, turunkanlah kepada kami hujan. Waj'al ma anzalta alaina quwwatan wa balaghan ila akhir, dan jadikanlah hujan yang engkau turunkan kepada kami sebagai kekuatan dan sampai kepada waktu yang telah ditentukan. Tsumma rafa'a yadayhi, kemudian beliau mengangkat kedua tangannya. Falam yazal hatta ru'ya bayadu ibtaihi, beliau terus mengangkat tangannya sampai nampak putih kedua ketiaknya. Tsumma hawwala ilan nasi dhahrahu, kemudian beliau memalingkan punggungnya ke arah manusia. Wa qala barida'ahu, beliau membalik selendangnya. Wa huwa rafi'un yadayhi, dalam keadaan mengangkat kedua tangannya. Tsumma aqbala 'alan nas, kemudian menghadap kepada manusia. Wa nazala, dan turun dari khutbah, dari mimbar ya. Fa shalla ra'ataini, kemudian salat dua rakaat. Fa ansallahu ta'ala sahabatan, maka Allah pun memunculkan awan hitam. Faradat wa barakat, kemudian guntur dan kilat pun mulai bersautan. Thumma amtarat, kemudian hujan pun turun. Rawahu Abu Dawud, diriwayatkan oleh Abu Dawud. Wa qala gharibun wa isnadu jayyid, hadis ini gharib tapi sanadnya jayyid. Wa kisah tahwil fi sahih, kisah tentang merubah selendang disebutkan juga dalam hadis yang sahih. Min hadithi Abdullah ibn Zaid, dari hadis Abdullah ibn Zaid. Wa fihi, dalam hadis itu disebutkan. Fatawajjaha ilal qiblah yad'u, maka beliau menghadapkan wajahnya ke arah kiblat untuk berdoa. Thumma sholla ra'ataini, kemudian sholat dua rakaat. Jahara fihima bil qira'ah, beliau mengeraskan bacaan pada dua rakaat itu. Nah, walidarqutni min mursal Abi Ja'far al-Baqir, juga diriwayatkan oleh Darqutni dalam mursal Abu Ja'far al-Baqir. Wa hawwala rida'ahu liyata hawwala al-qahtu, beliau merubah posisi selendangnya dengan harapan Allah segera merubah kekeringan. Nah, hadis Aisyah hasan. حسنه الحاكم والشيخ الباني في صحيح أبي داود. وحديث عبد الله بن زيد في صحيح البخاري. أدبون حديث Abdullah ibn Zaid disebutkan dalam Sahih Bukhari. Wa Abu Ja'far al-Baqir wa Muhammad ibnu Ali Zainul Abidin ibnu Hasan Zainul Abidin ibnu Husain ibnu Ali ibni Abi Talib wa Muhammad ibnu Ali Zainul Abidin ibnu Husain ibnu Ali ibnu Abi Talib. Abu Ja'far Al-Bakir itu ialah Muhammad ibnu Ali Zainal Abidin ibnu Husain ibnu Ali ibnu Abi Talib. Wulida sanata sittin wa khamsin, dilahirkan pada tahun 56 Hijriah. Wa mata sanata mi'ah wasabi'ata asrah, meninggal dunia tahun 117. Wahuwa ibnu salatin wasittin, pada usia 63 tahun. Wadufina bil baqi, dan dikubur di kuburan Baqi. Fihi fawaid, dalam hadis ini ada beberapa faedah. Al-faedatul ula, anna sababa salat istisqa huwa wujudul qahti. Sebab salat istisqa itu ialah adanya kemarau dan kekeringan. Asalnya anna di salatil istisqa khutbah, anna di salatil istisqa khutbatan takunu alal mimbar. Salat istisqa itu ada khutbahnya dan dilakukan di atas mimbar. Salisah, solatul istisqa ma'al imam. Solatul istisqa itu bersama dengan pemerintah. Nah, jadi pemerintah nanti membuat pengumuman kapan pelaksanaan sholat istisqa-nya, kemudian kaum muslimin berbondong-bondong untuk datang. Seperti Rasulullah SAW saat itu, beliau menetapkan hari tertentu untuk pelaksanaan sholat istisqa agar kaum muslimin berbondong-bondong datang untuk mengikutinya. Ar-Rabi'ah yang keempat, solatul istisqa fi sahar. Solat istisqa itu di tanah lapang. Ya. Al-Khamisah, Al-khutbatu fi salat istisqa qabla salah. Ini khutbah pada salat istisqa itu dilaksanakan sebelum salat. Jadi khutbah dulu. Sebelum apa ini? Salat. Wa dhahaba al-a'imma ats-tsalatsa Malik wa Syafi'i wa Ahmad anna al-khutbah ba'da salat. Sementara itu imam tiga, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad berpendapat khutbah itu dilaksanakan setelah apa ini? Salat. Wal amr wasi', perkara dalam masalah ini luas ya. Mau dilaksanakan sebelum salat atau setelah salat. Yang penting ada khutbahnya. As-sadisah, faedah yang ke-6. Masru'iyah tahwilir rida berisiskok disyariatkan untuk merubah posisi selendang atau imamah atau misalnya ya dalam sholat isiskok. Ini hikmahnya ialah agar Allah Ta'ala merubah keadaan kekeringan menjadi apa ini? Hujan yang menyuburkan. Barakallahu'alaikum. Kalau kolaswa ya dirubah kolaswanya ya. Ya. Ini ketika isiskok. Kalau merubah baju rusak ya. Selendang atau imamah dirubah. As-Syafi'iyah tahwil rida lil khatib wal hadirin, di berubah posisi selendang itu dilakukan baik oleh yang khutbah ataupun yang hadir dalam salat isra itu. Jadi tidak cuma yang khatib saja atau yang khutbah saja, semua yang datang ikut berubah selendangnya atau pakaian yang bisa dirubah. Baik. Adapun pembahasan berikutnya insyaallah akan kita sampaikan pada pertemuan berikutnya. Ya sallallahu umrana subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.